إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman, ya ayuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya keguncangan hari kiamat adalah merupakan perkara yang sangat dahsyat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara seluruh hambanya, mengajak bicara kepada seluruh manusia, agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan juga menjauhi larangan-larangannya, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kefasikan, menjauhi kebid'ahan, dan juga menjauhi kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang suatu perkara yang bisa membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari kiamat ini adalah merupakan perkara yang pasti akan terjadi. Dan kita diwajibkan untuk mengimaninya. Karena ini adalah merupakan salah satu rukun iman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Muslim. Di mana Malaikat Jibril pada waktu itu datang kepada Rasulullah SAW. Bertanya tentang urusan agama Islam ini. Dan di antara pertanyaan Malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertanyaan tentang keimanan. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yang namanya keimanan adalah engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan juga para rasulnya. Dan beriman kepada hari akhir. Serta beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik ataupun yang jelek. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala banyak di dalam Al-Quran menggandengkan perintah untuk beriman kepadanya dengan perintah untuk beriman kepada hari akhir. Dikarenakan orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan beramal. mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari akhir, ini adalah merupakan hari yang terakhir yang tidak ada hari setelahnya. Dan itu adalah merupakan akhirul marhalah, akhir perjalanan yang dijalani oleh umat manusia. Karena manusia ini mengalami 5 tingkatan, 5 marhalah, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu marhala yang pertama adalah marhalatul adam. Yaitu marhala di mana manusia itu belum ada. Belum disebut-sebut sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah marhalatul rahim. Yaitu tingkatan dia berada di dalam perut ibunya. Kemudian yang ketiga adalah marhalatul dunya. Dia berada di tingkatan dunia. Kemudian yang keempat adalah marhalatul barzah. Yaitu ada pada tingkatan barzah. Kemudian yang kelima adalah marhalatul akhirah, yaitu di negeri akhirat. Sehingga marhala akhirat adalah marhala yang terakhir yang dijalani oleh umat manusia. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tingkatan-tingkatan sebelum akhirat, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Sesungguhnya kalian setelah itu, yaitu setelah menjalani marhala-marhala sebelum akhirat, kalian benar-benar akan mati. Dan setelah itu kalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kuburan kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beriman kepada hari akhir, di sana ada perkara-perkara yang wajib untuk diimani pula. Ada perkara-perkara yang wajib untuk kita imani. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau menyatakan, "Wa minal imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut." Kata beliau rahimahullah, dan termasuk dari beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan seluruh perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Dan di antara perkara yang akan terjadi setelah kematian, ini telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya manusia setelah dimakamkan dia akan mengalami yang namanya fitnatul qabr. Dia akan mengalami fitnatul kubur. Yaitu jika seorang mayit sudah dimakamkan di dalam pekuburannya, akan datang 2 malaikat kepadanya, bertanya kepada dirinya, "Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk?" Siapakah Rabbmu dan apa agamamu serta siapakah nabimu? Orang-orang yang beriman akan menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang benar. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang ragu-ragu, dia hanya bisa menyatakan, "La adri, sami'tun nasa yakuluna syai'an fakultuh." Aku tidak mengetahui sesuatu. Aku hanya mendengar manusia berbicara, kemudian aku pun mengucapkannya. Dan di sana, ada sebagian manusia yang dikecualikan, yaitu mereka tidak mendapatkan fitnatul kubur. Di antaranya adalah seperti yang disebut oleh para ulama kita. Di antaranya adalah para nabi, as-siddiqun, kemudian as-suhada, demikian pula al-murabitun. Itu orang-orang yang gugur di tempat-tempat perbatasan karena berjaga-jaga di tempat tersebut. Kemudian yang lainnya adalah anak-anak kecil, demikian pula orang gila, menurut pendapat yang benar. Kemudian peristiwa yang berikutnya, ataukah perkara yang lainnya selain fitnatul kubur yang akan terjadi setelah kematian, adalah adanya kenikmatan kubur dan juga adabul qabr, yaitu adab di dalam kuburan bagi seorang mayit. Maka orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kuburnya. Kemudian kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kuburnya. Dan kenikmatan ataukah adab kubur tersebut akan terus-menerus dirasakan oleh seorang mayit di dalam kuburannya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan kiamatul kubra, Itu kiamat yang besar. Kiamat yang besar. Dan kemudian mereka, mayit-mayit tersebut akan mengalami peristiwa yang berikutnya. Yaitu peristiwa yang ketiga, mereka akan dibangkitkan dari kuburannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan tentang hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُفِخَ فِي السُّورِ, dan ditiupkanlah pada sangkakala, itu tiupan yang kedua oleh Israfil. Maka tiba-tiba mereka bangkit dari kuburannya menuju Rabb mereka, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berkata, ya wailana, celakalah kami. Siapakah yang telah membangkitkan kami? Siapakah yang telah membangunkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Dan sungguh ini adalah perkara yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benarlah para rasulnya. Ini adalah peristiwa yang ketiga yang dialami oleh manusia. Yaitu setelah mereka mati. Kemudian peristiwa berikutnya, setelah mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mengalami peristiwa yang lain, yaitu matahari pada waktu itu akan didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejarak 1 mil. Didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kepala-kepala mereka sejarak 1 mil. Dan mereka menunggu 50 ribu tahun. Tidak makan dan tidak minum. Dan mereka tidak bernaung. Kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikarenakan panasnya terik matahari waktu itu, manusia akan dikepang oleh keringat-keringat mereka. Di antaranya ada yang keringatnya sampai mata kaki mereka. Yang lainnya ada yang mengotak mereka sampai lutut mereka, sampai pinggang mereka, bahkan sampai mulut-mulut mereka. Semuanya itu adalah tergantung dengan amalan-amalan mereka ketika mereka hidup di dunia. Kemudian peristiwa yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadakan timbangan amalan atas amalan-amalan yang mereka kerjakan. Maka barang siapa yang lebih berat amalan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Adapun jika lebih berat timbangan kejelekannya, mereka adalah orang-orang yang merugi, akan kekal di dalam neraka jahannam. Kemudian peristiwa yang lainnya, selain timbangan amalan, pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membagikan shohaiful a'mal, itu lembaran-lembaran catatan bagi mereka. Sebagian mereka akan mengambil dengan tangan mereka, mengambil dengan tangan kanan mereka. Kemudian yang lainnya akan mengambil dengan tangan kiri mereka, ataukah miwara'i dhahrih, ataukah melalui belakang punggung mereka. Ini beberapa kondisi ataukah beberapa perkara yang akan dialami oleh manusia, dan masih banyak perkara-perkara yang lainnya yang akan dialami oleh manusia yang semuanya kita dituntut untuk mengimaninya. Seperti adanya hisab, demikian pula adanya sirat, kemudian adanya neraka dan surga, demikian pula perkara-perkara yang lainnya, yaitu as-syafaat. Syafaat nanti akan terjadi pada hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah beberapa perkara yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tentang peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh manusia setelah mereka dikuburkan. Setelah mereka meninggal. Yang wajib untuk kita imani seluruhnya. Akan tetapi, di sana ada orang-orang yang berusaha untuk mengingkari tentang adanya hari kiamat, ataukah mengingkari perkara-perkara yang terjadi di akhirat. Di antara mereka, di antara kelompok manusia tersebut, adalah yang pertama, Al-Mu'tazilah. Itu kelompok yang dinamakan dengan Mu'tazilah. Orang-orang yang lebih mengedepankan akal mereka, yang menjadikan akal mereka sebagai hakim utama, sehingga dengan akal mereka berani untuk menolak dalil-dalil dari Al-Quran ataukah dalil dari Al-Sunnah dengan anggapan bahwasanya perkara tersebut adalah tidak masuk akal. Dikarenakan mereka memiliki prinsip yang batil, memiliki prinsip yang sesat, yaitu idza ta'aradul aqlu wan naqlu quddimal aqlu. Jika dalil bertentangan dengan akal, maka akal itu lebih dikedepankan menurut mereka, menurut orang-orang Mu'tazilah. Maka dikarenakan mereka mengedepankan akal dalam permasalahan beriman kepada hari akhir, mereka pun banyak mengingkari peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Di antaranya mereka mengingkari adanya fitnatul kubur. Demikian pula mereka mengingkari nikmatul kubur. Nikmatul kubur, yaitu mereka mengingkari kenikmatan dan juga azab kubur. Demikian pula mereka mengingkari adanya sirat, mengingkari adanya timbangan di akhirat, dan juga mengingkari syafaat. Ini mereka orang-orang Mu'tazilah. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu ahlu filsafat, ahli mantik, yang mereka juga tidak kalah dengan Mu'tazilah. Mereka orang-orang yang mengedepankan akal-akal mereka, sehingga mereka pun sama seperti Mu'tazilah, mengingkari perkara-perkara yang disebutkan tadi, mengingkari fitnatul kubur, mengingkari nikmatul kubri dan juga naimul kubri. Demikian pula mengingkari sirat dan juga perkara-perkara yang lain yang diingkari oleh mereka. Kemudian kelompok yang ketiga yang mengingkari hari kiamat dan juga sebagian peristiwa yang terjadi di hari kiamat adalah kelompok yang ada di negeri kita, yaitu yang dikenal dengan Partai Komunis Indonesia, yang pada akhir-akhir tahun ini mereka berusaha untuk bangkit kembali di negeri Indonesia. Padahal mereka ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, kebengisan mereka, sadisnya mereka di dalam membantai kaum muslimin, sehingga kaum muslimin harus waspada dengan mereka. Waspada jangan sampai mereka diberikan kesempatan kemudian mereka akan membantai kembali kaum muslimin secara khusus, dan juga akan membantai siapa saja yang berseberangan dengan mereka. Dikarenakan orang-orang komunis, mereka memiliki ideologi yang sangat kufur. Yang bertentangan dengan agama Islam. Bahkan bertentangan dengan semua agama. Di antara ideologi mereka yang kufur adalah mereka mengingkari bahwasanya alam semesta ini memiliki pencipta. Mereka menganggap bahwasanya alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya, dan bahwasanya kehidupan ini hanya materi saja. Kemudian juga mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka mengingkari adanya surga dan juga neraka. Dan mereka menentang seluruh agama. Inilah akidah yang dimiliki, ideologi yang dimiliki oleh orang-orang komunis yang ada di negeri kita ini. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah tadi beberapa kelompok yang mengingkari adanya hari kiamat ataukah mengingkari peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Padahal berita hari kiamat ini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil di Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akal yang sehat, fitrah yang masih lurus mengakui akan adanya hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali di dalam Al-Quran menegaskan hujahnya, menegakkan hujah-hujahnya untuk membantah mereka dan menegaskan bahwasanya hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Demikian pula seluruh nabi ini sepakat bahwasanya hari kiamat ini benar-benar ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, nabi kita banyak sekali memberitakan berita-berita hari kiamat dengan berita-berita yang rinci, sampai-sampai ahli filsafat dan juga orang-orang yang sejalan dengan mereka menganggap bahwasanya tidak ada yang memberitakan berita hari kiamat dengan merinci kecuali hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menghukumi bahwasanya apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan khayalan saja, merupakan omong kosong dan juga kedustaan saja. Padahal yang namanya berita hari kiamat itu adalah merupakan suatu berita yang sudah dikenal oleh seluruh para nabi semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari jannahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepadanya, qalah bitu ba'dukum li ba'din adu, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, turunlah kalian, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Dan bagi kalian mendapatkan kehidupan di dunia ini sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, di atas bumi kalian akan hidup, demikian pula di atas bumi kalian akan mati, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berita hari kiamat sudah dikenal semenjak Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum, dan dari bumi itu kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepada bumi juga kalian akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itu pula kalian akan dikembalikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litudza kullu nafsin bima tas'a, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarja. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya hari kiamat adalah merupakan perkara yang pasti terjadi. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, yang aku menyembunyikan berita ataukah menyembunyikan waktu terjadinya agar setiap jiwa itu dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Maka janganlah sekali-kali engkau dipalingkan dari hari kiamat oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan juga mengikuti hawa nafsunya, sehingga engkau akan binasa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang beriman dari kalangan ahlu Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka juga mengenal tentang hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ucapan mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang ucapan mereka, ya qaumi innama hadhil hayatu dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya hari akhirat dan negeri akhirat adalah merupakan negeri yang kekal, kata mereka. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyatakan, walladhi atma'u ayyaghfira li khati'ati yawmaddin, dan zat yang aku berharap kepadanya agar dia mengampuni dosa-dosaku pada hari nanti terjadinya hisab, pada hari dibalasnya setiap amalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Ibrahim menyatakan, rabbi ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku serta kaum mu'minin pada hari ditegakkannya al-hisab, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga sekali lagi, berita hari kiamat ini adalah merupakan berita yang sudah dikenal oleh seluruh para nabi semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang kafir yang masuk ke neraka jahannam ketika mereka ditanya oleh penjaga-penjaga neraka, yaitu penjaga neraka menyatakan kepada mereka, alam yatikum rusulum minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada, qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi ala al-kafirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang pertanyaan malaikat penjaga neraka kepada orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, alam yatikum rusulum minkum, apakah belum pernah datang kepada kalian para rasul dari kalian yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kalian tentang hari perjumpaan ini? Kemudian mereka menjawab, qalu bala benar telah datang para rasul. Akan tetapi ketetapan kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu ketetapan adab, itu telah pasti bagi orang-orang kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat-ayat yang sangat banyak yang menunjukkan benarnya akan datangnya hari kiamat. Bahasanya hari kiamat itu adalah benar-benar akan terjadi. Dan itu adalah merupakan berita yang dikenal oleh para nabi semenjak Nabi Adam alaihi salam. Tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli filsafat dan juga orang-orang yang mengedepankan akal. Mereka mengingkari akan datangnya hari kiamat. Sungguh mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang telah mendustakan ayat. Orang-orang yang sesat yang mendustakan sekian ayat Al-Quran yang datang kepada mereka. Dan mereka lebih sesat daripada pendolan-pendolan, atau lebih sesat daripada iblis, pendolan kesesatan mereka. Dikarenakan iblis, la'natullah, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Rabbi fa'angdirni ila yawmi yub'athun, fa'ala fa'innaka minal mungdarin. Ya Rab, wahai Rabku, berikanlah tangguh kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan, kata iblis. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ala fa'innaka minal mungdarin. Maka sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang diberikan tangguh, wahai iblis, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iblis yang mengetahui bahwasanya hari kiamat itu ada. Sementara mereka, orang-orang filsafat, orang-orang mu'tazilah, partai komunis dan juga yang lainnya, mereka mengingkari dengan berbagai macam alasan bahwasanya berita tersebut tidak ada yang memberitakannya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menganggap bahwasanya itu adalah omong kosong saja, berita dusta kosong saja, dan juga khayalan-khayalan saja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.